Kitab Mustasfa halaman 20. Bayan mukadimah wa wajah ta'alluq usul biha. Tarik dalil dan tarik nazar, tapi ulama usul anak rumah dan anak tarikh mentel. Walaupun yang tujuannya adalah tarikh, tapi anak rumah dan tarikh mentel dibanjir lebih banyak tu daripada tadi. Jadi tarikh ini kemudian naurun ini karime lebih dari untuk mengisbatkan ini. Jadi bagi naurun ingkar, memang ini bukan maksud. Yang maksud tarikh ini. Tapi karena dinaul kali ini kita mengalami kriteria perbayaan dibahas sedikit dalil untuk mengisbatkan ini untuk adalah peringkat ini itu kelompok sabsabiyah dan di bidang dalilam dia ditambah untuk mengisbatkan apa ada burungnya kita nampak wajah jumlah terminal aksaminor mio aksamidalalah dan di bidang dalilam dan kepada jumlah daripada aksam ini dan aksam dari dua ini. Ya. Menang lagi injar rabihim dari mereka itu memaksud kepada berondani dan kepada satu jumlah daripada aksam ini. Jadi kalau berduri ilmi mandal beserta jumlah pembahagian daripada ilmi dan berlaksit pembahagian daripada dalil ini. Jadi karena pembahasan ke masalahnya jadi berlengkap itu wadarika bermula demikian pembahasan itu kami jawasah kami melewati bagi baca ini ilmi memang kali gue masih bapak aksam yang boleh benar-benar ilmi buat berat menakar satu bahas ilmu itu juga pinaurun ini dari ilmu dari kelompok tulah nyatanya juga tulah dari ilmu tulah kemudian kalau kita menghalau ilmu itu nanti bagi-bagi nyatanya mbak buka pembahasannya nyatanya memang kamu lewati itu kamu lewati bagi batas ini ilmu wakala talahu bergalak dan kami jampu baginya ini ilmu dari ilmu kalam. Sebenarnya lalu mana minhana diri saya dan dengan kutung ibu sekarang saya akan pulih dengan kitabnya sepertinya pembahasan ilmainya oi nama aksara bihir mudahkan limuna dengan kesulihin dan hal nyatanya dulu kepadanya pembahasan ini ulama tauhid yang ulama tauhid ini termasuk daripada ulama usulji dari naurum mahliman dua malin usul dan malin tauhi. Jadi wajah itu bahas ilmu usul wajah sekarang kita usul karena kamu menyangkut dengan ilmu-ilmu nazar-nazar berpeluang kayu lebih bagaimana ilmu-ilmu yang ada dalam bidang tauhidah ilmu tauhi. Jadi itu wajah itu blok karena itu hal yang itu dan yang wajah itu blok tentang mod-mod mesam itu dia itu matematika itu ada blok itu ada blok itu kalau jumpa ni baru ke rumah ke pun kap mana nak bernyon ni belum pernah raya karena nak mengerti jadinya kebetulan yang garang kita usul kadang ulunya malin tadi mama dia blog tentang ilmu mana nak orang tu lah ilmu na aksan aksan ilmu ni kalau tadi tu nadi mahana kriya Indonesia itu menuju dan nantinya dipulih kepada yang pembahasan ini ulama tauhid daripada ulama usul karena balabah kalam tapi palingan mereka itu di antara tauhid dengan usul urunnya lebih berat balabah kepada ilmu kalam tahan nabi saya faham alakum maka dihamalkan mereka itu ulama oleh cinta sana'ah mereka itu kepada jambunya dengan ini sana'ah sana'ah mereka itu sana'ah tauhid ini adalah ke tauhid beragam pura pegangnya dan pegangan kita usul serta pada umum yang berlaku di atas maksudnya kalau mau di atas umur tak menaji umur juga ikhomi lagi biasanya orang gelap mati dengan nama tahu bayar nanti orang gelap usul turun orang gelap namun namun jadi terbawa orang tak binaan dihamalkan mereka itu oleh cinta sana gelap kubutnya ilmu topiknya arti bidang punya buat dengan ini sana itu langsung baru bidang pun atau ini langsung sebagaimana barang dihamal ni cinta lorat dan naku oleh sebagian usuli arti bidang pun satu jumlah daripada naku dengan kita usul Dia diwudu yang mali usul dan nahu. Wajah gegara usul kami yang punggung nahu. Maka disebut di mereka itu dalamnya kita usul daripada ma'ani huruf, ma'ani i'rab. Apa saya namanya di makna law lah kita. Dan mulai tahu ni. Sudah lah kita kan nahu. Cuma kerana orang yang mali maluak adalah abu nahu. Mereka usul jika bukannya banyak abu mana huruf dia. Kerana kamu dah daripada ini kalau urusan orang itu. Kalau belum hamlah jumlah atau kata jumlah yang dianya jumlah itu daripada ilmu nahwu secara khusus. Dia bukan tok-tok bahasa ilmu nahwu. Tapi nama ke? Karena memang urun jiwa menjiwai kepada ilmu nahwu. Dan sebagaimana barang dihaman le cinta mikah le satu jamaah daripada fuqaha, fuqaha mawara'an nahar, fuqaha dan anggur. Bagaimana dihamal di cinta fikah di sabuk jamaah daripada fukaha Allah Nadru bagi Abi Yasid Abi Zid rahimahullah dan begitunya diatur dijampu beberapa masalah yang banyak daripada furu' fikah dengan ilmu usul. Ini juga usul, tapi ini nurun lebih cinta kepada pembahasan juga. Kuat yang sekarang kita usul, yang jublah kita hukum, tadi tak cakap hukum dan usul. Yang nak hukum-hukum nanti lah usul ni yang kan. Juga krek-krek, itu tadi tak cakap bahas hukum ini. Juga kurangnya jiwa, ini lebih menjiwai kepada ilmu fikah daripada ilmu usul. Makanya usul ini campur dengan fikah. Menerima warah anahar mengkerung anak aduri. Mengkerung ini adalah bintun mawarah anahar ini lagi daerah Kupara yang termasuk dalam mawarah anahar. Daerah Kupara, Al-Mufadi yang daerahnya termasuk mawarah anahar. Kemudian Abu Mansur Maduridi yang termasuk ahli mawarah anahar. Mawarah anahar. Kemudian ada Busi, ada Busi yang daerah Kupara di yang termasuk mawara anahar oleh di kerum yang punya kerum kemalangan yang pun bayar oleh di kerum ini juga Abi Yazid Abi Zid yang Abi Zid termasuk fuqaha mawara anahar oleh di kerum ya, kerum kayak gitu lah ya cukup ini daerah Bukhari ya, Bukhara Pak sama Tandi, Bukhari, ada musiknya daerah dong. Bukistan Bukistan, punah kerungan Bukistan menunggu ya, tinggal mawaran hal. Nah, umumnya daerahnya mereka mawaran hal. Menempat kerung ya. Ya, kerung yang dipisah, kan Bukistan menunggu ya. Mau lagi, Pak? Nah, lupa bergerang ya. Kalau mawaran nahar kan istilahnya bukan istilah dari mawaran nahar memang itu maksudnya mawaran nahar juga termasuk daerah Kupara, daerah Samarkandi, ada Musi, terus termasuk daerah-daerah ataupun istilah mawaran nahar daerah-daerah nantro-nantro yang mawaran nahar. Jadi fuqaha mawaran nahar lebih cinta kepada ilmu fikah. Sehingga wajib negara kita usul berkata yang bukan hukum dan fikah. Ini boleh contoh kaedah. Bila dia bukan contoh kaedah, buat saja buat contoh hukum. Tapi hukum yang hukum contohnya kajik dalam hukum itu boleh kepada lihat. Wa'in oleh ruhati ma'arabin misal, walaupun itu berdatang dari mereka itu ulama fukaha akannya burung fikah pada tempat berdatangan contoh. Dan kaidiat memperlakukan asal pada burung. Tapi fakat aksar ufi, kali tak ada masalah. Memang lupa sebagai contoh ragui. Kau contoh, lupa contoh. Jadi lupanya sebagai contoh dan sebagai cara mempraktekkan kaidah dalam contoh. Jadi putra kaidah agak meruri. ada dalam kuring itu. Itu tiap kali musola, itu kepada wajib semayang, kepada jauh, kepada jauh, kepada jauh, kepada jauh, kepada jauh. Itu nanti kepada jauh, tapi nanti ya ini bukan asal mungkin. Tak perlu berlebihan, tak perlu berlebihan pada Tuhan yang jauh. Wa umurul muda kalimi nanti dikri hadilan ini wa nadri wa jari itu. Sulit beti abhar dan makrihin dikau di musan anggar isbat tidak anggar imam mungkin. Untuk ulama tauhid bagus disebut tarif ilmi, tarif nazar, tarif dalil dalam kitab khusus. Untuk penyanyian lebih lahir daripada untuk penyanyian pada budak dalil diatur isbatnya al-Makburat beserta huruf inka. Yang sebenarnya bantuannya hanya kamu dalam pembahasan khusus. Yang pertama juga tarif, kibanya ke ilmi, kibanya ke nazar, kibanya ke dalil. Yang bak juga ta'rif ke banyak guna alasan. Nah, motor yang terus sebagai alasan. Jadi guna alasan, pekan ada yang tak ta'rif dalam kitab usul. Sedangkan yang bukan pembahasan usul, tak boh. Yang kedua, pekan dia undang dalil, dah dalil ismi. Yang membandingkan dia karena nauru ikat, tinggal undang dalil. Yang pun banyak guna motor, itu pula motor. Adapun alasan ulama tauhid bahwa ta'rif lebih bahir, lebih dirna alasan daripada alasan Pak Bedong dari ini. Mana di sini untuk bahwa ta'rif, tak terima ulang. Agarnya nama dalih itu ilmu dalil dalam usul, sehingga tak ta'rif mendam di sini buku. Tapi yang untuk jawab dari karena nauringkan, itu kena mahal nanti. Kalau tadi ia tanya, yang kali yang lagi katanya nabi tak pergi ni yang boleh, tapi kemudian tadi yang lebih kong alasan yang lebih tarif daripada apa tadi dia diurut tiga. Betul. Karena tarif dipersubut dalam jiwa akan surah-surah ini segala pekerjaan, surah ilmi, surah mata, surah dari wadah kata tarif. Wala akal min tasawriha dan hana lebih jid daripada tasawurnya ini pekerjaan apabila nak kalam ta'luk dengannya ini pekerjaan. Sebab itu waktu pembahasan tentang nazar, pembahasan tentang ilmi, tentang dalil dalam usul kan sebetulnya bukannya kata tasawur adanya padahal ke dalil, dalilnya kuatlah maka wajar kan kelilan tidak usul nah kita arif adanya maka waktu dalam pembahasan mesti dia mentasawurkan katanya. Sama namun sebagaimana semuanya pekerjaan hana yang dibagi daripada mendasarkan ijma dan kias bagi iman yang dikenal iman pada tika wadilnya tak bahas tentang ilmu tika wadilnya juga nyo ijma ulama lainnya setidaknya kan dia mendasarkan pengertian ijma ya nyo masalahnya ke ijma ulama ya kagak ikut dan ke ijma ijma ya kota jadi kendalanya ini harus mengerti baca ijma wadilnya ke nyo ke ijma ulama jadi menyatakan untuk menghasilkan tasawur. Maka wajar mandang juga. Wajar mandang apabila dalam kitab usul ditahrif ilmi, nazar dan dalil. Sebagaimana wajar mandang dalam kitab fiqh bila ditahrif ijma dan qiyas. Ini wajar-wajar mandang. Adapun mengetahui dalil ijma, dalil qiyas, maka demikian itu daripada khususnya usul fiqh. Dia kata ame dari kekendi. Kalau dari ijma, kalau dari qiyas, dengan kitab fiqh tak kau dari ilmu, kau dari nazar, kau melihat apa sih punya nazar ini? Kau menulis nazar. Jadi kah ide pelantan, kah ide syar. Maka sebut ujian ilmu, sebut dari ilmu dan nazar satu ingkarnya itu tarik kalam kepada usul, dari pembahasan ilmu kalam ke dalam ilmu usul. Sebagaimana sesungguh menyebut dalil ijma dan dalil qiyas dan dalil khabar wahid dalam kitab fiqh yang kali-kali menyusul kepada huruf pada fiqh. Hai, buku saya pembahasa. Kamu tadi ada go. Tapi hanya sekedar tarif yang maklum mendar. Walaupun kau asal ringan, tapi berlain. Wa ba'da an arraf arrafnaka dan sesudah bahwa kamu berdebu akan gata akan israf mereka itu pada ini jampu israf no kamu lampaui batas kamu lebih-lebih pada di jampu ini fa'ina lanara karena kamu hana kamu kalon bahwa kamu kusini akan ini majemuk daripada sesuatu daripada ini jampu sebab ini bukan hanya perbandingan guru lain nilai mendukung menolaknya. Jadi ulama fikah, nain gampu usul menahu menfikah, mentauhid, bahkan itu tingkat yang kurangnya tidak perlu lebihan. Sesudah kadang kuatan yang memandu, tabrak berat hati kamu. Kamu pun kini mengadali hanapat kamu sendiri daripada ini majmu daripada si daripadanya. Kamu pun ada lagi tak usulnya mesti kamu kata usul doktor dan penyambungan kami pihak nanti ni mungkin. Kau tengok ya, tengok tu. Tapi yang punya buil ni, dia okey bisa ini. Jadi akhirnya bisa. Karena kalah daripada yang kami nina berat. Al awalu kudu biasa. Yang kami biasanya kita mengat. Jadi yang kami tidak mengat lah. Jadi sekarang aku rupai menjelaskan kami itu anak mengat lagi. Jadi itu untuk itu menjemputi itu. Karena untuk kita mengat adalah hak biasa hanya lah tujuan ini. Ini adalah hak daripada kebiasaan. Kebiasaan membahas tentang kami. Ini adalah musuhnya baiknya memacu pembahasan kami. Yang bukanlah yang berat juga. Dan jiwa daripada yang lari itu hei, yang tak biasa punya. Kali ini tak juga yang hanya biasa itu. Biar menyambung saja. Itu mungkin lebih supaya begitu. Jadi saya menyambung begitu lah. Cuma lakinya nanti dulu mereka. Tetapi kamu simpan daripada demikian jambu atau barang yang terakhirlah faedahnya di ilmu pada jumlah ilmu ini daripada tarif madari akal. Jadi kamu kemasan nol kadang-kadang. Kamu jambu tidak kamu jambu, cuma hanya berat. Baik sampai mulai baik. Enak kamu simpan nanti di atas barang yang terakhir faedahnya di atas ilmu pada jumlah segala ilmu daripada Ta'rif madarik akal. Madarik ataupun dari idrak, ibaratnya idrak. Dari idraknya kamu blok. Dan kaifiat buat sambungnya daripada daruri kepada nadari. Ini daripada mau berpindah dari daruri kepada nadari. Wujud ini saya ini kan dasar dari ilmu dari ilmu daruri yang menghasilkan ilmu nadari. Jadi wajah yang nyata padanya oleh hakikat ilmu, hakikat nubat, hakikat dalil dan arsamnya dikit dan kerjanya dikit. Tabiinan balikan akan sebagai penyata yang mubalalah yang sunyi daripadanya oleh pusat nafas dalam. Kamu penyata akan sebagai penyata yang mubalaghah. Tapi berat penyata ini nah? Yang sunyi daripadanya oleh karangan-karangan tentang ilmu tauhid. Pemenang. Ini kadang-kadang tidak tauhid pun hanya beliau katanya juga. Jadi adanya mengenai kaitan usul yang kadang-kadang dalam kitab Qur'an sendiri hanya dulu beliau. Kalau kita yang lupa kaitan aku melakukan ya beliau daripada dalam takut ya. Bukan tak berkah, ibu tak kau kain dan aku mungkin tak kau kain makan. Kau ini tidak tahu. Ini menanti ini. Tapi dari kata kita nak berada di hari kuda. Kata ini apa? Kau dah pun kau tempat dulu. Mukadimah dulu kita bilang ini mukadimah kita. Kamu sebut pada ini mukadimah akan madrasah akal. Madrasah madari, madari kal mulu kumpul. Menyemadrasah biasa sumber idrak tempat terjadinya idrak. Idrak ini kan sulun nafsi ilal mana. Idrak sulun nafsi ilal mana. Ini madrak sumber untuk menghasilkan idrak. Jadi madrak akal kalau sebut pada ini mukadimah akan madrak akal. Dan terhasarnya madari akal pada had dan jumpa kan? Ta'rif dan dalil. Jadi ta'rif dan dalil yang madrak tempat simbolnya idrak. Pun juga ditarik. Oleh ditarik menghasilkan idrak. Idrak mubradin. Menyelimai dari menghasilkan idrak nisbah. Jadi idrak hasil dalam akal katanya melalui ta'arif dan dalil. Maka ta'arif dan dalil bukan madarik ataupun madrak. Madarik jamak daripada madrak. Madrak sumber tempat terjadinya idrak. Kamu sebut pada ini mukadimah akan madari akal dan terhasarnya madari akal pada had dan dalil burhan. Ini yang melaman tak boleh ilah ni hujah. Jadi walaupun tidak lupa lah. Dan kamu sebut akan syarat ta'arif hakiki. Yang punya ta'arif hakiki tiba-tiba syarat di. Dan syarat burhan hakiki. Burhan dalil. Dari hadiki kiban syarat, ta'ali hadiki kiban syarat, dan aksam berwanya. Yang kamu sebut ini ala min hajin objas. Yaitu satu jalan yang lebih singkat daripada barang yang kamu sebut akannya barang dalam kitab Mahkun Nabah. Dan dalam kitab Mi'yarul Ilmi. Jadi kita pandai ingatlah min hajin lebih ringkas pembahasan ini. Dan tidaklah ini mukadimah itu daripada jumlah ilmu usul. Yang pembahasannya penusul. Ini ada jangkau balai. Wala min mukadimah ini dan kan daripada mukadimahnya ilmu usul, usul yang khusus dengannya ilmu usul, bukan mukadimah yang khas. Ya, isi mukadimahnya yang pertama isinya kan ilmu usul, yang kedua kan mukadimah khas. Kan mukadimah khas, maksudnya. Tetapi dia yang mukadimah itu mukadimah ilmu yang memandu. Jadi mukadimahnya itu tidak ada berkekasnya di mukadimah ini. Ada kan yang berilmu hadis. Ini berlepodi. Pembahasan yang ada dalam ilmu hadis berlepodi benar. Pembahasan dalam kitab ilmu tafsir berlepodi benar. Karena mukadimahnya kan khusus sebagai mukadimah ilmu usul. Tetapi jadi mukadimah ke ilmu yang tadi memandu. Waman dari situ pihak malasikat adalah pihak memilih aslan dan bermula iman yang hanya diikuti ia yaman dengannya mukadimah maka hanya sikah bagi yaman dengan ilmu yang yaman sama sekali hanya sikah sebabnya kalau orang yang melihat orang mentek ya kan saya tak ada itu nama jadi memandu ilmu yang bekerja dengan orang benar wah pemenjaah Allah yaitu bahagia ilmu mukadimah maka timan yang dikendaki ya nyaman bahwa hana ditulis ini mukadimah maka hendak dimulai ya nyaman dengan kitab daripada buku yang pertama hari ini pun baik nanti mukadimah sebab kalau dah pulang no, sisi mukadimahnya kan ilmu usul dan kan mukadimah yang khas bagi ilmu usul itu mukadimah yang ah jadi jika dihana dan ditulis langsung tak mulai kepada buku awal. Fa'inah dalika, maka tersebut demikian khusus awal, biayanya itu awal khusus fiqh. Jadi yang dicambung dalam khusus fiqh itu bak khusus pertama hati. Wahajat ujamiah lumina wa diriyah dan beriyah. Dan bermula, hajat sekalian ilmu nazari kepada ini mukadimah itu yang boleh hajat di khusus fiqh. Dia ada tim. Lurah. Hajat sekalian ilmu nazari kepada ini mukadimah karena hajat utopi, kira utopi hana perlek, utopi hana perlek. Bila dengan pula memandung ilmu berhajat kepada mukadimahnya. Mukadimahnya kan mukadimah yang khas bagi utopi. Tetapi jadi mukadimah untuk sekalian ilmu. Oleh yang tekun, hajat ilmu yang lain kepada mukadimahnya karena usul fiqh berhajat ke. Kadang itu lagi hajat usul fiqh. Hajat sekalian ilmu nadari kepada ini mukadimah kapan lagi hajat usul fiqh. Usul fiqh perlu kepada mukadimahnya ilmu yang lain lebih nanti perlu kepada mukadimahnya. Oh tak boleh dia juga tak pun tawin lah mukanya kan. Tawin menurutnya gaya betul. Ini mana betul ya. Jadi aku hangnan lahla ini ada ikhlas kalau lahla kalau tawakal tamunan. Bayanu hasri madari kinomu menadariyat bilhat wal burhan. Ini penyata terhasar madra ilmi nadari pada tarif dan burhan. Baik. Biasa jadi tujuke baju bahwa madra ilmi nadari terhasar pada had dan burhan. Ini yang berputar wajah terhasar. Oleh menyelamatkan kali ini. Wa ma lidak ingin bihi tu sila kemudisi nurafun nurafun itu wa ma bihi indah tasawwur usir dan kau bisa bikin pantap tadi. Kemudian karena ada bagi ibu ilmu kepada daluri dan nadari, ilmu nadarinya ilmu yang butuh kepada nabar. Nabar yang dimaksud adalah punya ilmu daluri butuh kepada tarik, punya ilmu tasdek, menyelidiki tasawur, menyenabarinya bagian daripada tasawur berhajat kepada tarik atau kalau saya menyelidiki tasawurnya yang tasdiki berhajat kepada burhan. Banyak ini yang juga kiban wajah ke terhasar madari. Madari itu had dan burhan. Madari itu tempat menghasilkan idrak. Jadi jinah horor wajah terasa bahwa madari kanale ini dua tegai had dan burhan. Ihlam tetapi olehmu sesungguh idrakil umur memperdapatkan pekerjaan ada dua bagian. Nah, idrak terbagi dua. Yang pertama idrak zat mufradah. Sebagai contoh ilmi kata dengan makna isim, makna harkat, makna alam, makna hadis, makna kadim dan sekalian barang yang ditunjuk artinya barang dengan nama yang mubtada'. Tidak ada nama-nama berat titik rumah sebagai alidu. Yang kedua ikhlas nisbah ini mubtada' sebahagiannya kepada sebahagian baik dengan nabi maupun dengan nisbah. Nisbah mengidrakkan nisbah. Adakala menisbahkan mubtada'nya kepada mubtada', adakala menafikan mubtada'nya kepada mubtada'. Baiklah kata alamu awalan, karena sesungguh gada tepuwa pada kali pertama akan makna lapai alam. Bahwa katianya alam itu amrun mumradun, sesuatu yang mumrad. Dan gada tepuwa akan lapai al-hadis. Makna lapai hadis. Dan gada tepuwa makna lapai al-qadim. Ini karena dia buah mumrad. Wa ma'ilan amrani. Dan keduanya hadis dan qadim pula itu dua buah amrun yang mudah. Kemudian gada nisbahkan akan buah mufrad kepada mufrad yang lain dengan nabi ataupun dengan nisbah. Diwajara sebagaimana barang gada nisbahkan akan qidam kepada alam dengan nabi. Menyo qidam dan nisbah kepada alam dan nabi, maka katakan tidak ada alam itu qadim. Dan gada nisbahkan kudus kepada alam berjaya dengan sebut, maka katakan alam tadi. Jadi yang pertama itu nak mengetahui mufrad besar oleh mufradat. Kemudian dari sebuah satu mufrad kepada mufrad yang lain. Wadid dan sebuah ada kala tak sebut, ada kala tak pernah pilih. Itu dua contoh menyebabkan tasawur ini. Tasawur alam, tasawur hadis, tasawur kadim. Dan sebuah itu menyangkara alam dan hadis, menyebabkan juga alam hadis. Yang menyebabkan kudus kepada alam. Menyangkara kadim tak pernah pilih. Laisa alam kadimah, tidaklah alam itu kadim. Ini menafikan. Wadzarful akhiru, pembagian yang terakhir dianya itu alami yang datang kepadanya kasih dan kasih. Pembagian terakhir adalah nisbah, mengidrak nisbah. Yang idrak nisbah itulah ilmu yang datang kepadanya butuh dan sulit. Yang nasurah butuh dan sulit pada jirwa. Sebab ini yang baru nak nisbah, yang baru nak khabar, baru nak pegah ulang lagi ni, ulang lagi ni. Jadi wajah kana tak khabar, maka kana terjadi betul, kana terjadi sulit. Adapun yang pertama, yaitu idrak mufrad, maka mustahil padanya yang pertama oleh tasdik dan tasdik. Ini hana betul dan sulit hana surah. Bekas karena hana datang tasdik kecuali kepada khabar. dan bermula sepurung-purung barang yang tersusun daripadanya barang yang disusunkan daripadanya barang dan babat itu dua pemukulan. Kedua, wasaf dan mausuf. Maka apabila ini bahkan sabah wasaf kepada sabah mausuf dengan nabi atau isbat, ini saya betul ia atau boleh ia. Yang ini yang baru nak jadi betul atau boleh. Benar ada tubuh di lainnya, benar ada tubuh. Ini tak betul yang boleh. Betul atau boleh ke? Jadi yang datang menunjukkan boleh kepada pembagian yang kedua, yaitu idrak, idrak isbah. Ini kerana dia pegang dalam cara pegang dari yang mana mungkin ada tu. Amma bolur baili. Adapun kunci akhir, wajah itu hadis atau jisim atau padi itu. Fa akradu. Maka dia yang itu mufrad. Laisa fi hadis pun tidak ada padanya benar dan tidak ada sendiri padanya. Wala baksa dan tidak mengapa bahwa diistilahkan itu takbir daripada dua ini kemahian itu ibadat yang berbeda. Ibadat mesti mereka ada pekat saya pilih juga pekat ibadat pertama no. Pembagian pertama idrak murah tahun dua idrak murah yang tabungan itu dari tabungan yang tabungan pun nyelakkan apa yang masalah kan. Idrak murah tabungan pun dan tabungan idrak murah tabungan pun dan tabungan yang ada masalah tapi itu dimulai kita tidak benar. Idrak adalah idrak berat adalah idrak idrak nisbah dan idrak nisbahnya yang datang tasbih dan tasbih. Sedangkan masalah istilah idrak berat punan, idrak nisbah putranannya hanya masalah lain. Walau baca, nah, tidak mengapa bahwa diistilahkan di atas tampil daripada ini dua buah pembagian idrak berat dan idrak nisbah dengan dua buah ibadat yang berbeda. Faedah hak alumur karena sesungguhnya hak hak daripada pekerjaan yang berbeda itu bahwa perbedaan lapainya yang ini orang yang lapai jadinya pekerjaan yang berbeda. Memang punya kejadian berbeda tidak saja lapai beda di. Karena lapai itu misil ma'ani maka haknya lapai bahwa ditunaikan dengan lapai dan ma'ani. Kejadian juga beda kalau nak idrak nak dua boh nak idrak berat nak idrak nisbah mau ada tabungan yang berbeda dan berbeda dengan yang idrak murah kamu tabungan, idrak nisbah kamu tabungan. Dan bagaimana ini dua berbeda, lapar yang kamu kenal berbeda. Maka dulu kandungan di utama mantai akan ma'rifah mufrad akan tak tahu. Oh, itu pun oh. Oh, well. Dan kegunaan ma'rifah nisbah khabariyah antara keduanya akan tasdik. Maka juga ini mereka itu ulama mantai ini ada kala tasawur dan ada kala tasdik. Ini istilah. Ini istilah ulama mantai. Istilah ulama mantai idrak mufrad kegunaan tasawur, idrak nisbah kegunaan tasdik. Ini ada masalah. Ini istilah mantap. Tapi yang terpengar tetap idrak mufrad dan idrak nisbah. Dan dibungkan di sebahagian ulama ganyo ulama usul akan yang pertama akan ma'rifah dan yang kedua luwanya ilme yang ulama mantek yang pertama tasawur yang kedua tasdeh menyuruh dalam istilah ulama usul sebahagian ulama usul yang pertama kemudian ma'rifah idrak mufrad ma'rifah idrak nisbah yang ilme yang itu maka mengenai kemudian taksian karena diikut dengan haba ulama nahu pada tun mereka itu ulama nahu al-ma'rifah ma'rifah muta'adiyah kepada sabwa ma'koy nah, menyebut ma'rifah yang muta'adi kepada sabwa ma'koy karena kata tun ma'rifu zaidah dok turi titik ini sabwa ma'koy juga sedangkan mutan muta'adiyah kepada sabwa ma'koy dibandatkan karena katakan banantu zaidan aliman banantu zaidan tak bawa pun lunta akan hidup akan alih wala takkan tak perlu dan hendik katakan banantu zaidan mentar dan hendiklah katakan banantu aliman mentar jadi menyemarifah mutani kepada sabok menyemban mutani kepada dua ilmi ilminya termasuk daripada bapaknya berarti cinta Ali kepada dua Ali. Maka katakan Ali itu Zaidan Adlan. Itu kuat akan diceritakan oleh Ali. Jadi tuan-tuan, ilmu dua bahagian. Mie dua bahagian dan legezan mana? Lundan akan diri akan yang mali. Berarti namanya nak mengisbatkan mali kepada diri. Sedangkan Ali itu Zaidan lumpuri diri. Jadi hanya mengisbatkan sesuatu kepada diri. Makanya itu yang kalinya dijawab dulu saya dari bahasa ulama nahunya, dari uraiannya untuk ulama nahu, kemudian di ulama usul judul ma'rifah kekuwa ada pun idrak mutlak kegunaan ma'rifah, sedangkan idrak mutlak kegunaan ilmiah. Ini yang berumang dirinya istilah mendalam. Walau ada ketika diistilahkan ma'rifah dan berumlah ada pada ini segala istilah itu berbeda-beda. Yang di ulama lain ini sunan lain dalam kedua tanan dan dalam nama kata. Wajah bayi tak istirahat terbaik ini pada musyah ada terlata. Dan apabila ada kata mengerti, apabila ada kata faham akan perbedaan daripada dua buah pembahagian, maka hanya menteri-menteri pada nama. Pokoknya hukum mendam gaya itulah nisbah kuasa, itulah umrah kuasa. Masalah kan dia tak berkena tadi. So, hendikkan marifah, hendikkan tersawar si. Hendikkan lima yang hendikkan tak sedek hebat ke mana rusak. Yang penting hukum perbedaan mendam. Hukum itulah umrah kuasa, itulah nisbah kuasa. Bukan pengertian. Kabeda, maksud kabeda, nama bayar sepan ni. Itulah nama dia. Ini perlengkungan rauh lain waktu. Dan berulang ada pada ini istilah itu berbeda. Maka apabila kata kamu pun akan perbedaan daripada dua kemarian istilah bukra dan istilah sebab, maka hanya ini yang berbeda pada lapak atau nama. Fana pun, maka kamu kun ini sesungguh sekalian idrak, jadi ianya idrak terhasar pada ma'rifat dan ilmi atau pada tasawur dan tasdik. Menua untuk kayak itu beda berjiterang antara lemah pun monomantik. Yang lebih lagi, idrak hanya lebih. Ini kan kena-kena wajah kerasan madari pun. Jadi, maka dimulai juga. Ini macam mulaian itu, ini baru mulai juga. Idrak memandung terhasar pada ma'rifah dan ilmi atau pada tasawur dan tasdik. Wakulu ilmi, sikit ilmi yang datang kepadanya ilmi oleh tasdik, maka sebahagian daripada darurahnya ilmi bahwa terdahulu artinya oleh dua pemakrifah ilmi yang hubungan dengan tasdik, ilmi yang datang tasdik kena idrak nisbah yang datang tasdik dengan hendirhan didahului ini dua pemakrifah artinya dua buah tasawur punya istilah orang mantai. Pertama punya tasdik punya dua buah tasawur jadi goji. Karena sesungguh iman yang hana ditipu yang nyaman akan murah, bagaimana ditipu yang nyaman akan merasa. Dan iman yang hana hukum akan makna alam dan makna hadis, ibanjara ditipu oleh imannya bahwa alam hadis. Alam hana hukum, hadis hana hukum. Tapi alam hadis hukumnya hana murah. Hadis buat kalimat mana ada hukum makna, bagaimana jumlah ada hukum makna. Kalau kita baca bahasa Jepang, dia punya ke mana, ada buku jin, mana ada buku. Pilih tak jam tu, pilih bulannya. Dia akan pilihnya. Makanya setiap takdek, ini kau jin pasti dilalui oleh dua buah ma'rifah, ataupun dua buah tasawur. Wa ma'rifatul mufradat ismani, mengetahui mufradat dua bahagian. Yang pertama, kuasa. Pula kuli kuli oli ingat kan mari pangkat balik pula kan pula engkau lah memaklum kira itu pula mengetahui mukadat dua lagi yang pertama ula yang kedua maklum. Yang kedua ialah itu alladhi yang tidak ditunjukkan akan dia dengan bahas. Untuk menghasilkan mufradatnya hanya perlu bahas. Hanya perlu juga membahas. Hanya perlu tak bahas, hanya perlu tak tarik. Wahwa lagi dia itu aladi yang yang tertimu maknahu fi nafsi. Terukir maknanya dalam jiwa daripada ketiadaan balas dan talak. Jadi makna daripada lafaznya langsung hasil dalam jiwa kamu dengan anak perlek pada bakar. Anak bayang tanya Pak Ulu, anak bayang tarik-tarik ini. Oh inilah ini. Lalu dia pun kekuatan. Sesuatu yang anak bayang bakar, anak bayang tarik, anak bayang fikir-fikir. Bukan mengelalui ini. Mengumunan pula, kekuat itu. Tapi itu pula kau yang terik-terik pada istilah. Pada musyahadah fil al-qaf, adalah nama berkata-kata. Yang ikut ulah, jadi ulahnya adalah daruri ataupun badihi. Ianya itu aladi yang tidak dituntutkan akan dia dengan jalan bahas. Ianya itu aladi yang terukir, yang ter... bahasa lain, tertulis. Akan terukir maknanya dalam jiwa daripada hana bahas dan hana salam. Contoh lapai uju dan lapai syi. Yang dia kata uju, mufo menju, syi, mufo menju. Napa saya kari ini? Ada kari, mana ada kong kari? Hah? Ada kari, mana ada kong kari? Belum kong dulu. Aku buat itu ada enak, putra. Tapi dia tu punya barang yang na, tak kena, yang mana tak kena na. Harau tak kena, apa barang mana? Berarti kampung mana na? Berapa yang? Nah, yang putra. Maknanya putra. Anak orang juga, tapi dikira na, dia memang na, ada juga dia na, ada juga. Ini kongkong kan? Kongkong mana na? Tahu tak sih belum nado? Anggapnya ula, ataupun yang daruri, badihi. Jadi makna ini rasa ikan kapil gay, mana pakai kari-kari. Dan lagi kebanyakan daripada maksus-maksus. Ini adalah maksusat, mana kebanyakan ini, mana pakai kari, ada juga. Ya orang kong ke kami, kami ada pun dia juga tapi ya. Sampai dan putra kami ni, tapi dia lupa kami tak beri. Kami tak beri. Dan yang kedua makhluk. Yang kedua makhluk, dianya itu adalah yang didalalah oleh namanya daripada nama makhluk. Dia itu sabo amrun yang secara jumlahan yang hanya mutafsir dan hanya mufasir. Maka dituntutkan akan tafsirnya dengan ta'rif. Jadi yang dikemat dulu sesuatu yang menyadari nama tak fahami secara jumlah dan tegal jelaskan mana. Tetapi secara jumlah mufum betul. Tapi hanya mentafsir dan hanya mentafsir. Maka untuk mentafsirkan pengertian ini butuh kepada ta'rif. Yang dikemat dulu. Yang mudah-mudahan ada yang dikemat dari ini. Jadi kaperlai kepada ta'rif. Yang tanapoh marifah mukadar. Wakadarikal ilmu menanjik ilmu ataupun takdeh terbagi-bagi kepada ula lagi daruriyah dan kepada makhluk lagi nadariyah. Hina kepada rukun daruriyah nadariyah itu. Nah itulah kata Muhyiddin Ahmad Kaya kata jadi baru hal daruriyah nadariyah itu mana. Jadi yang ula pada takdeh contohnya lagi daruri makhluk lagi nadari. Wal maqlub min al ma'rifati la yuktanasu illa bil hadi. Dan bermula maqlub daripada ma'rifah. Bagian pertama maqlub dari ma'rifah ataupun maqlub dari tasawur, ya. Maqlub dari tasawur. Ini ada balik istilah dia itu yang nabari daripada ilmu tasawur, ini dah ada tu. Dan ini dia ha. Ini mungkin maqlub dari ma'rifah. Ini nabari daripada tasawur. Lalu sangat ilahil hadi tidak diperdapatkan kalian jadi dengan ta'rif. Jadi menyewa yang nabari, tasawur yang nabari ataupun wujud lah pakai berapa. Matluk nazari, matluk nazari daripada ilmu tasawur tidak diperdapatkan kecuali dengan ta'rif. Dan matluk daripada ilmu alladhi yang datang kepadanya ilmu oleh tasdik dan tasdik tidak didapatkan kecuali dengan burhan. Minyak atrah nabari, minyak tasdek nabari, anda mendapatkan ilmunya kecuali dengan Burhan dan dalil. Menyebelan maka berulah Burhan dan dalil, dianya itu alat-alat yang dengannya alat diperdapatkan agar sekalian ilmunya yang makhlubah ataupun yang alat ini. Yang dikinah sebenarnya bukan dapat mana ini. Yang mana roh ini menyedihkan sapa yang lari berburu-buru. Tidak buru, tidak dicari kita rasa bayarah. Ini mencari untuk didapati. Jadi dengan tarif, ma'arifnya salah satu cara untuk memburu untuk mendapatkan ilmu tasawuf. Itu yang tidak boleh didapatkan. Ini sebagai Burhan. Maka Burhan dan tarif, dia yaitu alat-alat yang punya alat didapati akan sekalian ilmu makhlubah ataupun ilmu nadariyah. Faltakun hadihil muqaddimah, maka hendak adalah ini muqaddimah yang dituliskan akan dianya muqaddimah untuk penyata mandari akal itu menjumuli di atas wabuh ada si'amadaini wabuhiyah, yang pertama pada tarikh, yang kedua pada masalah Burhan. Jadi silakan dengan dia karena pembahasan pokok tempat menggantung adalah ini, tempat itu adalah ini. Diam, menyebabkan kamu diam, kami. Yang